Mitra bisnis, Jakarta lumpuh dikepung banjir yang dinilai sebagian orang lebih parah dari banjir 2007 lalu. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda? Ya begini, ini tentunya harus dievaluasi masalah infrastruktur di DKI sendiri. Kalau mendengar dari data Badan Meteorologi tadi, bahwa curah hujan ini kan masih rendah dibanding tahun 2007. Ya. Artinya bahwa limpasan air itu lebih rendah. Harusnya tidak banjir. Ada dua kemungkinan. Satu, kita tidak siap dengan pemeliharaan infrastruktur irigasinya, saluran-salurannya. Atau memang di daerah puncak itu airnya tidak bisa terserap dengan baik sehingga langsung turun ke Jakarta. Jadi tidak bisa Jakarta berdiri sendiri untuk menyelesaikan ini. Harus terintegrasi dengan wilayah-wilayah sekitar. Itu yang pertama. Nah, dampaknya buat properti tentunya punya sedikit masalah lah. Ya, dalam arti, untuk komersial, tentunya mereka akan punya hitungan yang sendiri karena penjualannya akan menurun. Demikian juga dengan sektor perumahan. Yang penting, semuanya harus direncanakan dengan baik, terintegrasi infrastrukturnya, saluran-salurannya, kemudian pemeliharaan sungai-sungai yang sudah ada. Artinya bahwa pemeliharaan dan pembuatan infrastruktur baru diperlukan agar Jakarta terhindar dari genangan yang lebih besar. Karena di samping curah hujan yang terus-menerus di Jakarta juga ada limpasan dari daerah-daerah sekitar karena Jakarta daerah yang paling rendah. Ini untung kanal banjir timur sudah jadi, coba belum jadi. Lebih parah lagi ini. Karena saya lihat genangan-genangan di Jakarta Timur tidak separah tahun 2007. Banjir kanal timur yang kita punya itu apa sudah berfungsi optimal, Pak? Belum 100% karena ada daerah-daerah tertentu yang masih ada penyempitan. Apakah kondisi banjir ini bisa dinyatakan darurat, Pak? Nah, kalau itu yang bisa menilai bukan saya. Nanti saya bilang iya, ternyata pemerintah bilang enggak, kan relatif. Ada usulan, Pak, untuk pemerintah terkait hal ini? Ya, itu tadi. Kita duduk bersama, tidak saling menyalahkan. Ya. Duduk bersama dalam arti pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Karena ini ada Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, untuk menyelesaikan dan mengevaluasi apa yang terjadi. Menyiapkan infrastruktur, kalau kurang ditambah, kalau sudah ada dipelihara, mana yang ada pendangkalan, ada sedimentasi, itu yang harus dilakukan. Demikian Ketua Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Saya, Mandariska.